Status duit yang dijumpai adakah boleh digunakan oleh mereka yang menjumpai? Ha, dikira nak pakar saja duit orang. Buka syarah kitab pekoh, belambok sebut. Syarah Kifayatul Akhyar dia sebut. Nah, harus ambil dengan syarat berniat nak pulangkan kembali hak orang. Baru boleh ambil. Kalau nak ambil, kita haram ambil. Harta orang. Kita pun ambil lah nak niat nak pulang ke orang. Nampak? Wajib kena i'lam setahun. Tak ada khilaf. Sebab apa? Nabi sebut totok-totok. Jelah. Sore. Setahun kena tunggu. Hang. Kena i'lam. Sebab tu tak ada mazhab bab ni. Eh, mazhab-mazhab ni. Nabi dah umum. Ni Nabi sebut jelah dalam hadis. Haud. Satu tahun. Maka pak mazhab kata satu tahun kena tunggu. Eh. Lepas satu tahun, kalau kita nak, mesti kena lepas milik. Bukan jadi automatik. Ini pandangan jumhur ulama. Betul ada khilaf. Jumhur kata kena lepas. Aku milik barang ini. Baru sah pakai. Tapi barang-barang yang tahan lama. Dan barang-barang yang kecil, barang besar dah boleh ambil. Ne? Barang kecil, jumpa cicing, jumpa jang, baru boleh ambil. Tujuan nak pulang balik ke orang. Eh, kalau barang besar dah ambil, jumpa pala lori minyak dah boleh ambil walik. Eh, takkan tuang dia tinggal gitu tak nampak. Tak. Ha. Gitu juga dengan benda-benda yang tahan lama. Kalau benda yang tak tahan lama, tak patu tak payah tunggu setahun. Faham? Umpamanya dia jumpa onde-onde. Onde-onde ni dia tengok tuang tak mari, oh motor sikal jatuh kali, tunggu boleh 5 minit tak mari juga. Ulama kata boleh makan selalu dah. Eh? Ha, jangan tunggu setahun. Kalau tunggu setahun jadi ball bearing. Tak panggil onde-onde dah. Ne? Ha. Soalan